Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Sabtu 19 Juni yang bertepatan dengan malam 10 Dzulqa'dah 1442 Hijri, kita memulai lagi daras Usulul Thalathah. Naam, seperti biasanya, dan insyaAllah kita akan ganti yang sebelumnya di hari Kamis ke hari Sabtu biiznillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan mengenai pondasi yang ketiga, yang terakhir. Nah, tafadhal. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, al-tulu al-thalith, ma'rifatu nabiyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من أعراب وأعراب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام وله من العمر ثلاث wasit. Naam, cukup. Naam. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Al-aslu al-thalith. Landasan yang ketiga. Dan kita sudah berbicara mengenai dua landasan sebelumnya. Landasan yang pertama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama ini dengan dalil-dalil. Kemudian landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata ma'rifah bimakna al-ilm. Ma'rifah itu artinya ilmu. Berarti kita mengilmui, memahami, mengetahui dan mengerti. Nabiyikum, nabi kalian yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwani barakallahu fikum. Karena nabi kita merupakan wasitah, perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya di dalam tabligh ad-din, menyampaikan agamanya, dan tabligh ar-risalah, menyampaikan pesan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jembatan antara kita dengan Allah. Oleh sebab itu, wajib bagi kita untuk mengetahui siapa beliau alaihi afdalus salati wat taslim. Kalau tidak seperti itu, bagaimana Anda akan mengikuti seseorang, kamu taat kepada manusia yang kamu tidak mengetahuinya? Kalau pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui siapa sih Nabi kita alaihi salatu wassalam dari sisi nama. Begitu pula tempat di mana beliau dilahirkan, di mana beliau tumbuh dan beranjak besar, kemana pula beliau berhijrah untuk menyelamatkan agamanya, dan berapa lama Nabi kita alaihi salatu wassalam hidup di dunia. Maka Anda mengetahui masa beliau sebelum diangkat menjadi Nabi, masa beliau setelah diangkat menjadi Rasul, bagaimana kisah sebelum hijrah, dan bagaimana perjalanan Nabi kita alaihi salatu wassalam setelahnya. Ya. Begitu pula bagaimana permulaan wahyu diturunkan, dengan apa wahyu tersebut diberikan kepada Nabi kita. Begitu pula mengetahui apa sih nasabnya, dari suku apa beliau dilahirkan, kabilah mana, karena Arab gabail, Arab datang dari sekian banyak suku, maka kita harus mengetahui dari suku yang mana beliau keluar. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam Arabi tanpa ada keraguan. Maka permasalahan-permasalahan ini ikhwani afidhakumullah merupakan perkara yang penting untuk dipelajari. Yang penting untuk difahami. Tentu mempelajari ini bisa diambil dari kitab-kitab hadis. Nah, kemudian bisa diambil dari kitab-kitab sirah. Agar supaya kita mengetahui siapa nabimu. Yang dimana engkau diperintahkan untuk mengikutinya dan menjadikan beliau sebagai kudwah, suri tauladan yang baik dan uswah bagi kita. Oleh sebab itu, al-muallif menyebutkan landasan penting yang wajib untuk difahami. Yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyiku Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari lafaz ini, ikhwani afidhakumullah, kita akan mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya nama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diambil dari kata Alhamd. Asal usul kata Muhammad diambil mushtaq dari lafaz Alhamd. Artinya pujian. Dan makna Muhammad adalah kathirul mahamid. Banyaknya pujian. Dengan apa? Bisifat allati yuhmadu alaiha. Tentu dengan berbagai macam sifat. Perangai, akhlak, adab. Yang berhak beliau untuk dipuji dan disanjung. Jadi Muhammad artinya banyak pujian, banyak sanjungan dengan sifat-sifat yang baik tentunya. Sammahu jidduhu. Yang memberikan nama ini adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Karena ayahnya beliau ketika Nabi alaihi salatu wasallam lahir, ayahnya sudah meninggal. Jadi yang memberikan nama ayah dari ayahnya, yaitu kakek beliau Abdul Muttalib. Nama yang tidak banyak dikenal di kalangan Arab. sedikit sekali yang memiliki nama ini. Tidak dikenal di kalangan Arab nama tersebut. Min babi tafa'ul. Sang kakek memberikan nama ini karena optimis. Sifat tafa'ul, harapan baik. Raja'an yakuna min ahlil khair. Berharap sang cucu ini menjadi orang yang bagus budi pekertinya, baik akhlaknya, yang dimana umat manusia akan memuji, yang dimana umat manusia akan menyanjungnya. Dan ini banyak sekali di kalangan Arab, mereka memberikan nama dengan tafa'ul, harapan baik. Mereka memberi nama dengan Khalid. Khalid artinya kekal. Maksudnya apa? Dia berharap umurnya panjang di dunia. Orang Arab memberikan nama anak mereka dengan sebutan Sakhr, yang artinya batu. Kenapa? Yakunu syadidan. Agar anak ini kuat. Kasakhr, seperti batu atas musuh-musuhnya. Sehingga mereka memberikan nama dengan melihat makna. Begitu pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Diberikan nama ini dengan harapan yang baik. Dan dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kulluha yuhmad alaiha, seluruhnya dipuji. Qabla al-bi'tha, sebelum diangkat menjadi Rasul, wa ba'da risalah, bahkan setelah diangkat menjadi Nabi. Sebelum dan setelahnya, umat manusia mengetahui siapa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dari sisi akhlak, budi pekerti, dan adab. Maka yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, ada sejak zaman jahiliyah dan ditetapkan dalam agama kita. Ini faedah dari nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ditetapkan dalam agama Islam bagi kaum muslimin untuk memilih nama-nama yang baik untuk anaknya. Karena nama bergantung dengan makna. Oleh sebab itu, diriwayatkan di dalam Abu Dawud, Ibn Hibban, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innakum tud'auna yaumal kiamati bi asma'ikum, kalian kelak akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-namamu. Wa asma'abaikum, dan akan dipanggil dengan nama bapak-bapakmu. Fahassinu asma'akum, maka perbaiki nama-nama kalian. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam melihat nama yang jelek di antara para sahabat, beliau ganti dengan nama yang baik dan mengarahkan mereka kepada afdalul asma', nama-nama yang terpuji, seperti Abdullah, Abdurrahman, nam seperti Harith wa Hammam. Nah, maka di dalam Islam ditetapkan anjuran sunnah menggunakan nama-nama yang baik. Nama yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai afdalul asma, nama yang paling mulia, dan bisa digunakan dengan nama para anbiya, para sahabat, dan as-salihin wa ahlul akhyar, orang-orang yang baik di antara mereka. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ikhwani afidhakumullah, Muhammad merupakan ashar asma'ihi, nama beliau yang paling masyhur, nama beliau yang paling terkenal. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan satu surat dengan nama beliau. Surat Muhammad. Dan nama Nabi kita alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Dengan lafaz Muhammad. 4 yang pertama di dalam surat Al-Imran ayat 144. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Rasul. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ. Yang telah berlalu sebelum beliau para Rasul. Ini yang pertama. Surat Al-Imran. Kemudian ayat yang kedua terdapat dalam surat Al-Fath. Ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu walladzina ma'ahu ashidda'u adal kuffar. Dan orang-orang yang bersama dia, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, keras kepada orang-orang kafir. Ruhama'um bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Tarahum rukka'an sujjadan, engkau akan melihat mereka dalam keadaan ruku' dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhanya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, kalian akan melihat tanda pada wajah mereka dari bekas sujudnya. Ini yang kedua. Al-Fath ayat 29. Kemudian yang ketiga, Al-Ahzab ayat 40. Al-Ahzab ayat 40. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ini Al-Ahzab ayat 40. Yang terakhir Muhammad ayat kedua. Muhammad ayat kedua. Walladzina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Wahuwa al-haqqu min Rabbihim. Dan itu kebenaran dari Tuhannya. Maka faedah yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, nama Nabi Muhammad adalah nama yang paling masyhur. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Al-Imran, Al-Fath, Al-Ahzab, dan surat Muhammad. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, beliau memiliki nama selain nama Muhammad. Yang paling masyhur setelah nama Nabi Muhammad yaitu dengan nama Ahmad. Karena ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat As-Saff ayat 6. As-Saff ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa idh qala Isa ibn Maryam, ketika Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadai, membenarkan atas apa yang ada di hadapannya. Membenarkan atas apa yang terdapat dalam kitab. Minat Taurat, dari Taurat, wa mubashiran birasulin, dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul. ya'ti min ba'di, yang datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Sehingga nama kedua beliau adalah Ahmad. Kemudian nama yang ketiga, yang tidak kalah tersohornya karena disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dengan lafaz Abdullah, hamba Allah. Dan ini terdapat dalam surat Al-Jin ayat 19. Yang ketiga adalah Abdullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu qama Abdullah. Dan bahwasanya tatkala Abdullah berdiri, yad'uhu, menyembahnya, mengerjakan ibadah, Abdullah di sini adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kadu yakununa alaihi libada, hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya untuk melihat, untuk mendengar apa yang dibaca oleh Nabi. Pada ayat ini disebutkan dengan nama Abdullah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, nama beliau adalah Al-Hashir. Arti dari Al-Hashir, penghimpun. Yang mengumpulkan. Maksudnya apa? Alladhi yuhsyarun nasu, alladhi yuhsyarun nasu ba'da bi'atsatihi. Karena beliau yang akan menghimpun umat manusia setelah beliau diangkat menjadi rasul, lil jazai wal hisab, yang kelak mereka akan dihisab dan mereka akan diberikan balasan. Ini nama yang keempat, Al-Hashir, penghimpun. Kemudian yang kelima adalah Al-Aqib dan Al-Muqaffi. Kedua ini sama artinya. Dua nama dengan makna yang sama. Al-Aqib, penutup. Dan Al-Muqaffi, yang terakhir. Kenapa? Laisa ba'dahu nabi, karena tidak ada nabi setelah beliau. Al-Aqib dan Al-Muqaffi, karena tidak ada nabi setelah beliau. Kenapa? Li'annahu akhirur rasul, karena beliau merupakan nabi yang terakhir. Enggak ada setelahnya kecuali qiyamus sa'ah, hari kiamat. Tidak ada nabi setelah beliau, penutup. Kemudian yang keenam, Nabiur Rahmah. Karena beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Maka nama beliau Nabiur Rahmah. Kemudian yang ketujuh, Nabiul Malhamah. Yang dimaksud dengan Malhamah di sini adalah pertempuran. Kenapa? Karena beliau berjihadu fi sabilillah, untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan Nabiul Malhamah. Al-Malhamah, yang berarti jihad fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah Al-Mahi. Al-Mahi artinya penghapus. Apa maksudnya? Alladhi yamhu Allahu bihil kufur, yang dengannya beliau menghapuskan kekufuran. beliau diutus untuk menegakkan tauhid dan memerangi syirik. Beliau diutus untuk berlepas diri dari berbagai macam sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan berlepas diri daripada pemeluk kesyirikan. Yang kedelapan adalah al-mahi, penghapus kekufuran. Maka selain yang terdapat di dalam Al-Quran, Muhammad, Ahmad, dan Abdullah, terdapat nama-nama yang sudah kita paparkan di atas di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Jubair bin Mut'im di dalam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, innali asma, aku memiliki nama, ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-Mahi, ana al-Hashir, ana al-Aqib. Begitu pula terdapat dalam hadis Abi Musa al-Ash'ari di dalam Sahih Muslim. Kata Abu Musa, Nabi SAW yusammi lana asma, memberikan nama beliau kepada kami. Beliau mengatakan, ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wa Nabihi Taubah wa Nabihi Rahmah wal Hashir. Ini nama-nama yang terdapat berdasarkan dalil sahih. Di sana ikhwani afidhakumullah, tersebar di antara nama beliau disebutkan dengan lafaz Toha dan Yasin. Bahwasanya nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu Toha dan Yasin. Berarti surat Toha dan Yasin itu maksudnya adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, memang di sana ada sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Al-Syariah. Naam, disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya beliau memiliki dua nama yang tersisa, yaitu Toha dan Yasin. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, di dalam sanad hadis tersebut terdapat seseorang yang bernama Abu Yahya At-Taimi, begitu pula Saif Ibn Wahab, yang kedua-duanya ini dihukumi dhaif oleh para ulama ul-hadith. Di dalam sanadnya ada seseorang yang bernama Abu Yahya At-Taimi dan ada seseorang rawi yang bernama Saif Ibn Wahab. Nah, kedua rawi tersebut dhaifan, lemah hafalannya, sehingga hadis ini tidak bisa diangkat dan tidak bisa dijadikan hukum landasan. Nah, dan di antara yang mendhaifkan hadis tersebut adalah Ibnu Adi di dalam Al-Kamil, begitu pula Al-Hafidz Al-Iraqi di dalam Takhrij Al-Ihya. Nah, dan begitu pula para ulama muhaddisin lainnya. Sehingga nama Toha dan Yasin tidak termasuk nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagian para ulama, ikhwani afidhakumullah, menambahkan nama-nama yang sebetulnya itu merupakan sifat. Ini disebutkan kepada beliau. Yang hukum asalnya itu bukan merupakan nama, tapi sifat. Nah, sifat ini amat sangat banyak. Adapun nama yang sudah kita sebutkan di atas. Kemudian, kunyah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Abul Qasim. Karena salah satu anak beliau bernama Al-Qasim. Dan ini ditunjukkan dalam banyak hadis, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sammu bi ismi wala takannu bi kunyati. Silakan memberi nama dengan namaku, jangan berkunyah dengan kunyahku. فإني أنا أبو القاسم. Kunyahku adalah Abul Qasim. Tentu hadis ini bermakna ketika beliau masih hidup dan tidak setelah beliau wafat. Hadis ini khusus ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup dan tidak ketika beliau setelah naam wafat. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada dars yang pertama mengenai nama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk lebih meluas bagaimana nama-nama sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa merujuk kepada kitabnya Ibnul Qayyim yang berjudul Jala'ul Afham Fis Salati Wassalami Ala Khairil Anam. Jala'ul Afham, penjelasan yang detail, pemahaman yang jelas di dalam as-salatu wassalam, salawat dan salam, maksudnya di sini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ala khairil anam, sebaik-baiknya manusia, yaitu baginda Rasulullah alaihi afdalu as-salat wa at-taslim. Wallahu ta'ala alam. Ila huna walhamdulillah.